Tak bisa berkata apa, ingin lari tapi tak bisa mati rasa yang ku rasakan kau di depan mata. Ku coba tuk terbiasa, hati kecil ku tak terima terdiam. Teman baikku tak semestinya ku begitu maafkan. Aku atas sikap dan sifat-sifatku, maafkan aku. Kali ku tersenyum, lebih buruk yang ku rasa. Apakah kamu atau justru tidak salahnya aku tak terbiasa. Aku tersenyum, mimpi buruk yang ku rasa. Ini mimpi atau aku berada di titik jenuhku.